Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya Adi Hidayat menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ahad 25 Syawal tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 6 Juni 2021 Masehi. Izinkan kami menyampaikan hasil dari audit laporan akuntan independen terkait dengan program Palestina Memanggil yang diinisiasi oleh Mira Mahad Islam Rafi'a Akhyar sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 22 Mei dari batas penerimaan donasi dan penyaluran sampai ke 3 Juni yang telah kemarin kita tuntaskan. Di sini kami akan tampilkan laporan akuntan independen atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil yang dikelola oleh Yayasan Ma'had Islam Rafi'a Akhyar untuk periode 16 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Seperti kami utarakan, baik dalam proses penggalangan, penutupan, sampai dengan penyampaian penyaluran yang berlangsung khususnya di Dewan Syariah Nasional MUI sampai juga berakhir di Baznas yang dikelola dan dialokasikan melalui Lazis Muhammadiyah, bahwa kami bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik KAP Muhammad Yuditama Al-Kautsar. Dan di sini kami juga meminta untuk dilihat, diteliti, diaudit sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sedetil-detilnya untuk dapat laporan itu disampaikan pada para donatur, khususnya yang terkait dengan program Palestina Memanggil, sehingga dengan itu tetap terjaga akuntabilitas, memberikan edukasi secara terbuka bahwa insya Allah apapun yang kita terima, kita sampaikan, kita laporkan pada para donatur, para hartawan, para dermawan yang telah terlibat dalam program ini, dan semoga dengan itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu titian yang paling tinggi yang kami harapkan. Mohon izin kami bacakan terlebih dahulu dari Kantor Akuntan Publik dimaksud sebagai pembuka dari laporan ataupun audit yang telah berlangsung dan selesai ditunaikan. Nomor 002/2.2.70/NA/0979/6 Ramawi/2021. Laporan akuntan independen atas audit berdasarkan prosedur yang disepakati. Kepada yang terhormat pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Ma'had Islam Rafi'a Akhyar, disingkat dengan MIRA, dan seluruh dermawan donatur program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil periode 16 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Mohon izin, atas dasar ini pula kami menyampaikan secara terbuka pada para dermawan donatur sehingga diketahui, karena hasil dari audit ini pun juga ditujukan kepada para dermawan, ya, para donatur. Jadi mohon izin, mudah-mudahan ini dapat menjadi transparansi bagi teman-teman sekalian, para donatur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya. Dan mohon izin pula, walaupun mungkin teman-teman belum ada kesempatan untuk berdonasi atau tidak terlibat dalam program ini atau baru mendapatkan informasi, kami juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi edukasi untuk kita semua, dan tidak juga berkenan untuk menyertakan hal-hal negatif apalagi bila tidak terkait berkelindan dengan program yang dimaksudkan. Baik, saya lanjutkan. Kami telah ditugaskan oleh pihak Yayasan Ma'had Islam Rafi'a Akhyar MIRA untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan prosedur yang disepakati atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil periode 16 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Seperti saya terangkan tadi, dari mulai proses penggalangan dana, penutupan, sampai penyaluran dan berakhir kemarin di 3 Juni. Perikatan ini kami laksanakan berdasarkan standar jasa terkait yang berlaku untuk perikatan prosedur yang disepakati. Prosedur ini kami laksanakan semata-mata untuk membantu dalam mengevaluasi penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas program tersebut yang kami ringkas sebagai berikut. Satu, kami melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen legalitas Yayasan Ma'had Islam Rafi'a Akhyar dan program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil terkait keabsahannya dan masa berlakunya. Jadi ini tertib administrasi yang setiap saat kami lakukan sebelum membuka sebuah program. Legalitasnya apa, dasarnya apa, dokumen terkaitnya bagaimana, sehingga tidak ada kaitan-kaitan ataupun hal-hal yang mungkin disoal di kemudian hari terkait dengan legalitas program dimaksud. Supaya tertib saja, ya. Kemudian, kami melakukan pemeriksaan terkait prosedur penerimaan kas program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil, yaitu terkait jangka waktu penerimaan donasi yang telah ditetapkan, serta rekening bank yang disepakati untuk digunakan sebagai rekening penerimaan donasi. Baik, poin kedua ini jelas, saya kira ya, ini tugas utama dari auditor, yaitu bagaimana meneliti, melihat, dan mengevaluasi ya, serta menyampaikan laporan terkait pekerjaan mereka dari rekening yang dijadikan objek untuk pemeriksaan, baik dari penyaluran sampai dengan pengeluaran. Dan sebagai informasi, ini insya Allah profesional, bahkan tadi pun kami menerima surat bahwa auditor akan mengecek langsung juga ke bank, ya, bank dimaksud BSI, tempat dari rekening itu ditampung. Jadi kami sangat senang, justru kita menginginkan sedetail-detailnya, seterbuka-terbukanya, sehingga diketahui dengan baik. Ya, ini menunjukkan bahwa kita punya etikat baik dan terukur dari apa yang kita kerjakan. Jadi kami perkenankan auditor datang ke banknya, mengecek langsung, melihat, dan turunan-turunannya, sehingga bisa terbuka seluruh datanya dengan baik, sesuai dengan yang berkepentingan. Tiga, kami melakukan pemeriksaan terkait prosedur pengeluaran kas program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil, yaitu melakukan pemeriksaan atas keberadaan bukti-bukti pendukung, sesuai bukti-bukti pendukung dengan angka pengeluaran dalam laporan keuangan program, serta validasi atas bukti-bukti pendukung tersebut. Nah, jadi kami juga sangat terbuka dan kami juga sangat transparan ya, untuk memberikan semua bukti-bukti pendukung terkait dengan program dimaksud, baik dari surat menyurat, bahkan nanti SK pengangkatan panitianya sebelumnya, kemudian juga bukti transfer macam-macam ya, itu diminta akan, dan itu telah berlangsung, nanti kita akan lihat di sini. Dari prosedur yang kami lakukan tersebut, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan prosedur pada butir 1, kami tidak menemukan pengecualian. Alhamdulillah, artinya dokumen kita legal semua ya. Jadi jangan pernah bertanya tentang legalitas nih ya. Legal, semuanya jelas, terukur, dan alhamdulillah telah dicek ya, dan kita juga sampaikan. 2. Berkaitan dengan prosedur pada butir 2, kami tidak menemukan pengecualian. Alhamdulillah, berarti sesuai antara yang masuk dengan yang keluar. 3. Berkaitan dengan prosedur pada butir 3, kami tidak menemukan pengecualian. Alhamdulillah, berarti data-data pendukung yang kami sertakan pun jelas, valid, dan dicek sesuai dengan tempat-tempat sumber dia dikeluarkan, datang dari mana, ya, keluarnya kemana, dan seperti apa kemudian diteliti. Wah, ini kalau di lembaga-lembaga formal, WTP nih, wajar tanpa pengecualian ya. Ya kita teruskan ya, tapi itu kan pandangannya. Oleh karena prosedur tersebut di atas bukan merupakan satu audit umum atau review yang dilaksanakan berdasarkan standar audit atau standar perikatan review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, maka kami tidak menyatakan satu opini atas kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil periode 16 Mei 3 Juni 2021. Jelas. Ini menunjukkan objektivitas ya, supaya nanti tampil dengan apa adanya, dan kalaupun nanti ada pemeriksaan misalnya dari OJK, PPATK atau terkait dengan ini, itu bisa menilai sendiri berdasarkan keabsahan dari apa yang telah kita lakukan. Itu pun kalau terjadi ya. Ya, artinya alhamdulillah selama ini kita baik dan tertib ya, menghargai setiap hal-hal terkait administratif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan kami dimaksudkan hanya untuk tujuan yang disebutkan dalam paragraf kedua dari laporan ini dan untuk informasi bagi yang berkepentingan dari laporan ini. Nah, artinya yang berkepentingan ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan di awal pembuka, yang terhormat para donatur, yayasan dan sebagainya. Jadi yang tidak punya kepentingan, nah ini mohon maaf ya, barangkali mengakses tidak bisa mengakses ya, kecuali kalau ada hal-hal terkait yang punya kepentingan di dalamnya, kami perkenankan ya, kapan saja ingin melihat dan sebagainya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, serta tidak diperkenankan untuk digunakan dengan tujuan lain atau didistribusikan kepada pihak lain selain yang dituju dalam laporan ini. Laporan ini hanya berkaitan dengan laporan penerimaan dan pengeluaran kas program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil periode 16 Mei 3 Juni 2021 dan tidak mencakup hingga ke laporan keuangan yayasan secara keseluruhan. Ya, jadi ini memang hanya untuk apa yang kita telah lakukan dalam program yang dimaksudkan. M. Yudita Malkauthar, CPA, Akuntan Publik, nomor AP.0979, Bekasi, 4 Juni 2021. Ini ya, sudah ada tanda tangan di stempel juga. Jadi mohon izin bagi teman-teman yang berkepentingan, dalam hal ini para donatur khususnya, ya, jadi saya ingin bacakan dengan lebih jelas apa yang telah disampaikan di sini. Dan bagi yang tidak berkepentingan, mohon izin juga kalau ingin menyimak, dipersilahkan. Ya, tapi kalau tidak berkaitan, tidak perlu memberikan penilaian. Jadi jangan bertanya izinnya mana, legalitasnya mana, bukti transfernya mana, dan sebagainya. Sementara Anda donatur bukan, ya kan? Punya legalitas tidak, punya surat kuasa juga tidak, maka mohon izin, bukan berarti saya tidak menghormati, tapi saya lebih mengarahkan pada yang lebih utama. Ya, mohon izin sekali lagi. Nah, teman-teman sekalian, dari berbagai tadi lampiran disampaikan, tadi ada surat pernyataan tentang tanggung jawab ya atas ini sudah disampaikan. Kemudian juga ini bukti penyerta dulu ya. Nah, ini penerimaan sumbangan, total pengeluaran dan sebagainya disampaikan. Kita langsung saja masuk kepada dari laporannya saja ya. Baik. Dasar penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil disusun berdasarkan basis penerimaan dan pengeluaran kas. Ya, cash basis. Dalam laporan ini, penerimaan kas diakui pada saat kas tersebut diterima dan dibukukan dalam pembukuan dan pengeluaran dibebankan sebagai biaya pada saat dibayar atau dikeluarkan dari pembukuan. D, prosedur yang disepakati dan hasil penerapan prosedur. Jadi ini prosedur dari auditor, teman-teman sekalian, apa yang mereka kerjakan dari hasil audit ini. Satu, pemeriksaan legalitas yayasan, tadi yang telah disampaikan. Ini detail sekali, teman-teman sekalian. Meminta dokumen legal yayasan untuk meyakinkan keabsahan perizinan dan legalitas yang dimiliki yayasan sebagai landasan dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, hasil penerapan prosedur, kami telah memeriksa dokumen legal dan perizinan yayasan dan seluruh dokumen tersebut telah memadai serta tidak ditemukan adanya dokumen legal yayasan yang masa berlakunya sudah habis. Berikut ini daftar dokumen-dokumen terkait dengan legalitas yayasan. Ya, di sini nanti dirinci dari mulai akta pendirian, surat pengesahan akta pendirian yayasan dari Menteri Kehukuman dan Hak Asasi Manusia, dan surat keterangan domisili, surat keterangan terdaftar lembagaan sosial dari Dinas Sosial dan macam-macam sampai nomor pokok wajib pajak dan turunannya. Ya, saya kira cukup banyak. Tapi poinnya adalah alhamdulillah dari auditor sendiri menyatakan secara legal kita tidak ada masalah, gitu kan. Kemudian prosedur yang disepakati dan hasil penerapan prosedur, lanjutannya, dua, penerimaan donasi. Prosedur yang dilakukan meminta rekening koran bank yang ditetapkan sebagai rekening penerimaan donasi, kami telah serahkan, memeriksa kesesuaian pisah batas cut off jangka waktu penerimaan donasi, yaitu dimulai pada tanggal 16 Mei dan ditutup pada tanggal 22 Mei 2021. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Tiga, melakukan rekapitulasi terhadap penerimaan donasi yang dimulai pada tanggal 16 Mei dan ditutup pada tanggal 22 Mei 2021. Hasil penerapan prosedur, ini yang paling penting. Kami telah mendapatkan rekening koran bank yang telah ditetapkan untuk menerima donasi program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil. Seluruh transaksi penerimaan donasi dari masyarakat diterima melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 11111777763 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhir. Rekening ini dibuka secara khusus oleh yayasan hanya untuk menerima donasi program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil dari masyarakat dan tidak ada penerimaan donasi untuk program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil di luar rekening tersebut. Seperti saya tegaskan dari awal, ya kita menyampaikan sampai dengan kita menyalurkan bahwa ya rekening yang kita tampilkan hanya satu dan teman-teman sudah mengetahui bersama dan di sini telah ada pengakuan bahwa telah diterima semua laporannya, semua rekening korannya dan bahkan kami perkenankan auditor untuk mengecek langsung ke banknya. Dua, tidak ada yang menjadi perhatian kami atas pemeriksaan terhadap kesesuaian pisah batas cut off yang dimulai pada tanggal 16 Mei dan ditutup pada tanggal 22 Mei. Ini jelas ya, apa yang dilaporkan, itu yang diterima, yang dipublikasikan dan ya, itu batas yang diteliti. Tiga, kami telah melakukan rekapitulasi penerimaan donasi yang dilakukan melalui transfer sejumlah uang ke rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 11111777763 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhir dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini teman-teman sekalian uraiannya, mohon izin ya. Dirinci, A, penerimaan donasi, ya, kemudian ada di garis tabelnya jumlah, 1, tanggal 16 Mei 2021 terkumpul 2.198.092.479, tanggal 17 Mei 2021 terkumpul 8.387.111.484 rupiah, tanggal 18 Mei 2021 terkumpul 8.4.119.748 rupiah, tanggal 19 Mei 2021 terkumpul 5.065.019.198 rupiah, tanggal 20 Mei 2021 terkumpul 3.052.206.018 rupiah, tanggal 21 Mei 2021 terkumpul 4.024.585.657 rupiah, dan tanggal 22 Mei 2021 terkumpul 98.980.306 sehingga total penerimaan adalah 30.830.110.890. Saldo awal pembukaan rekening 50 juta. Saldo penerimaan A plus B yaitu 30.880.110.890 rupiah. Persis seperti yang kami sampaikan saat di DSN itu, bahwa memang kami pun, ini memang kami tidak banyak menyampaikan, tapi karena untuk keterbukaan ya tidak apa-apa kami sampaikan, bahkan kas yayasan pun kami sertakan dalam donasi. Jadi kami ingin memberikan contoh bahwa kami lebih dulu mendonasikan sehingga terlibat dengan teman-teman. Jadi nanti ada yang pribadi-pribadi, bahkan kasih yayasan pun disertakan di situ. Ya, jadi bagaimana kami bisa mengambil kasih yayasan saja disertakan di situ, gitu ya? Jadi alhamdulillah, insya Allah kita mencoba untuk amanah. Berdasarkan perhitungan kami, saldo penerimaan donasi dari masyarakat adalah sebesar 30.830.110.890 rupiah. Saldo awal pembukaan rekening bank yaitu sebesar 50 juta rupiah sesuai dengan surat persetujuan donasi kas Yayasan Mira nomor 01/A.1/Mira 2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dananya bersumber dari kas Yayasan Mahad Islam Rafi Akhir didonasikan seluruhnya untuk program penggalangan dan penyaluran donasi Palestina Memanggil. Sehingga saldo akhir penerimaan pertanggal 22 Mei 2021 adalah 30.880.110.890 rupiah. Dan kami untuk menegaskan itu karena kita formal, ya, lembaga formal, maka kita membuat surat pernyataan persetujuan bahwa uang yang kas yayasan itu kita sertakan dalam donasi. Kemudian nanti anggota yayasan juga masing-masing secara terpisah didonasikan, masing-masing berdonasi, yang saya maksudkan demikian, sehingga dengan itu ada keterpisahan dari apa yang menjadi bagian dari kewajiban yayasan. Kemudian pengeluaran donasinya, ya, prosedur yang dilakukan melakukan pemeriksaan terkait prosedur pengeluaran donasi dengan memeriksa bukti-bukti pendukung, kesesuaian bukti-bukti pendukung dengan angka pengeluaran dalam laporan keuangan program serta validasi atas bukti-bukti pendukung tersebut. 2. Melakukan rekapitulasi terhadap pengeluaran atau penyerahan donasi yang dimulai pada tanggal 23 Mei dan berakhir tanggal 3 Juni 2021. Hasil penerapan prosedur, kami telah mendapatkan bukti-bukti pendukung pengeluaran dana. Yang diserahkan ke sejumlah instansi atau lembaga dan mencocokkan bukti-bukti pendukung tersebut dengan jumlah dana yang dikeluarkan serta melakukan validasi atas bukti-bukti pendukung tersebut dan tidak menemukan adanya perbedaan. Alhamdulillah. 2. Kami telah melakukan rekapitulasi pengeluaran donasi yang diserahkan ke sejumlah instansi atau lembaga untuk disalurkan kepada warga Palestina dalam bentuk program bantuan sosial dan bantuan kemanusiaan yang dimulai pada tanggal 23 Mei dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut. 1. 24 Mei 2021, penyaluran dana darurat dan mendesak untuk korban agresi militer Israel melalui lembaga International Networking for Humanitarian, INH, sejumlah 10.272.905.500 rupiah. 2. 28 Mei 2021, penyaluran dana kemanusiaan untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Hebron, Palestina, melalui lembaga Majlis Ulama Indonesia, sejumlah 14.300.000.000 rupiah. 3. 3 Juni 2021, penyaluran dana beasiswa pelajar Palestina melalui Laziz Muhammadiyah, Lazizmu, via Badan Amil Zakat Nasional, Baznas, jumlah 6.307.205.390 rupiah. Total pengeluaran donasi, 30.880.110.890 rupiah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, antara yang diterima dengan yang keluar, seluruhnya pas. Tapi saya ingin bacakan kesimpulan dari pemeriksaan, ya, supaya tidak ada opini dari kita. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, maka kami menyimpulkan bahwa 1. Seluruh dokumen legalitas dan perizinan yayasan telah memadai serta tidak ditemukan adanya dokumen legalitas dan perizinan yayasan yang telah habis masa berlakunya. Kemudian kedua, yayasan telah membukukan seluruh penerimaan donasi yang diterima melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 11111177763 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi Akhir. Total penerimaan yang dimulai pada tanggal 16 Mei 2021 dan ditutup pada tanggal 22 Mei 2021 adalah sebesar 30.880.110.890 rupiah. Yayasan telah membukukan dan mendokumentasikan seluruh pengeluaran kas yang telah diserahkan ke sejumlah instansi atau lembaga untuk disalurkan kepada rakyat Palestina dalam bentuk program bantuan sosial dan bantuan kemanusiaan. Total pengeluaran kas yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021 adalah sebesar 30.880.110.890 rupiah. Seluruh donasi yang diterima yayasan yaitu sebesar 30.880.110.890 rupiah telah dikeluarkan dan disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar 30.880.110.890 rupiah, sehingga saldo pada pembukuan laporan adalah sebesar nihil. Alhamdulillah ya Allah, artinya dari awal sampai akhir kata auditor kita selesai, gitu kan, tuntas. Baik teman-teman sekalian, dan penerimaan donasi yang diterima setelah tanggal 22 Mei akan disalurkan melalui program penggalangan dan penerimaan donasi Palestina Memanggil tahap selanjutnya. Jadi yang tadi telah disampaikan teman-teman bahwa yang diaudit, yang disampaikan, yang diperiksa, apa yang telah kami sampaikan kepada publik dan telah diketahui oleh teman-teman bersama, bahkan banyak menghiasi media. Dan izin teman-teman di sini dilampirkan juga bukti-bukti pendukung yang disebutkan. Ini keputusan Yayasan Mahanisa Fil Akhyar untuk pengangkatan panitia ya. Jadi teman-teman enggak sembarangan di sini. Ya, kita juga tertib ya mengangkat dulu panitianya, ada timnya. Ya, saya sengaja juga ya enggak banyak mengakses misalnya atau mempublikasikan ke publik begini, tidak. Itu terlalu berlebihan. Tapi kita tertib di dalam. Jadi kalau ada pemeriksaan insyaallah rapih gitu ya. Kalau diperlukan. Kemudian ini yang dari ENH yang mengajukan kepada kami permohonan darurat. Kemudian rincian permohonannya ini berapa jumlahnya? Ini 715.000 dolar. Ini bukti transfer kami. Ya, sudah ada. Kemudian ini yang dari MUI, ya, berita serah terimanya. Ya, ini tanda tangan sudah. Ya, kemudian ini apa namanya? Ucapan terima kasihnya dari MUI, ini bukti transfernya yang ke MUI. Dan yang dari Baznas, ya, ini dari Baznas yang disalurkan lewat Lazismo. Ini bukti transfernya. Ya, dan selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi ini yang telah kami kerjakan, telah kami lakukan. Ya, semoga Allah menerima apa yang telah kita bersama ikhtiarkan diridai Allah Subhanahu wa taala. Artinya tugas kami selesai dalam arti menampung apa yang teman-teman ikhtiarkan melalui kami, kepercayaannya, dan kami sampaikan bahwa semua proses ini pun administrasinya, pembiayaannya tidak menyertakan dari donasi. Kami yang biaya terpisah, kami biaya sendiri, ya kan? Dan mudah-mudahan itu tidak mengambil sedikit pun dari apa yang teman-teman titipkan sehingga semuanya utuh kembali kepada objek atau tujuan serta niat yang telah kita hadirkan bersama. Dengan ini saya sampaikan bahwa selesai tugas kami untuk menyalurkan apa yang telah teman-teman titipkan. Tinggal nanti kami akan memantau bagaimana program yang dieksekusi baik di ENH, di MUI melalui pembangunan Rumah Sakit Islam Indonesia pertama di Hebron, juga dari beasiswa bagi pelajar-pelajar Palestina melalui Lazismu, dan disupervisi oleh Baznas. Insyaallah kita akan bisa update kepada teman-teman sekalian. Jadi selesai tugas saya. Terima kasih teman-teman telah memberikan kepercayaan dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon izinkan saya untuk fokus kembali kepada kegiatan mengajar dan mengurus hal-hal yang lebih besar lagi ya, sehingga ini kita bisa beristirahat dulu, dan hal-hal yang terkait dengan ini pun insyaallah ada tim yang telah menangani. Teman-teman sekalian, sekali lagi ingin penting saya sampaikan bahwa tugasnya telah tuntas, tugas selesai, dan mohon izinkan saya mengurus hal-hal yang besar, sehingga yang kecil-kecil mohon izin, jangan turunkan marwah kami para ulama untuk mengurus hal-hal yang tidak penting, biarkan ini diurus oleh hal-hal yang sesuai dengan porsinya. Jadi saya akan mengajar kembali, fokus, dan memberikan gambaran-gambaran, wawasan-wawasan, atau mungkin pandangan-pandangan yang dibutuhkan bahkan oleh negara. Terima kasih atas perhatiannya. Adi Hidayat, semoga diterima dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.